Gue bersyukur deh bisa hidup di zaman sekarang. Semuanya serba easy. Bayar pajak kendaraan bisa lewat HP. Mau belanja tinggal check out. Paket. Apalagi? Oh, bayar tagihan air, tiket pesawat, tiket kereta, beli pulsa, paket data, transfer dana, top up e-wallet sampai buka rekening online. Semuanya bisa lewat aplikasi. Solusi praktis di era yang serba cepat ini. Cobain deh, download aplikasi Digi Bank BJB sekarang. Kunjungi infobjb.id/digi untuk info lebih lanjut. Bank BJB, tanda mata untuk negeri. Itu tanda-tanda.